Mitra bisnis, banyak ekonom mengkritisi kebijakan liberalisasi sektor keuangan yang dianut oleh pemerintah. Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, juga mengkritisi kebijakan liberalisasi sektor keuangan yang menurutnya tidak akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Stiglitz juga memperingatkan bahwa faham liberal yang diusung oleh lembaga donor seperti IMF atau Bank Dunia cenderung menjerumuskan negara-negara yang berhutang, serta tidak membuat kondisi ekonomi makin baik. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Ya Pak Quick, banyak ekonom tidak setuju dengan konsep liberalisasi sektor keuangan yang serba bebas dan terbuka. Nah, menurut Bapak, apakah kita harus menganut sistem pack mata uang, Pak? Ya, mem-pack tidak, tetapi mengendalikan. Caranya mengendalikan, ada contohnya, selama 32 tahun orde baru, itu kan begitu. Kalau tidak kuat, baru devaluasi. Bukannya mempertahankan mati-matian si ekonominya rusak, tidak. Kalau sistem kurs tetap itu tidak kuat, itu kan kita kan mengalami devaluasi berkali-kali. Lalu bagaimana dengan konsep pemerintah China, Pak Quick? China, lain lagi. Dia mengatakan, ini saya dasarkan atas pembicaraan saya dengan pemerintah ya, ketika saya juga di dalam pemerintahan dan saya tanya banyak. Itu di sana, sekarang agak dibebaskan tapi sedikit. Dulu itu begini, modal asing hanya boleh masuk kalau langsung jadi pabrik. Dibelikan saham nggak boleh, deposito nggak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Kenapa tidak? Kalau dibelikan saham secara besar-besaran, pada waktu mereka harus menjual sahamnya, ya bursa efeknya ambruk, kemudian uang hasil penjualan itu ditabrakkan ke dolar. Dolarnya hancur, nilai mata uangnya juga hancur juga. Gitu. Makanya mereka punya konsep begitu. Lalu saya tanya lagi, okay, kalau ada perusahaan asing bekerja di sini, menikmati 1,3 miliar manusia Anda, nah itu kan dia labanya banyak. Laba banyak, lalu kemudian dikeluarkan, dengan membeli dolar, mata uang Anda kan lemah. Dia bilang, nggak bisa. Oleh karena kami mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, itu kalau mau merepatriasi laba, harus dengan menciptakan divisa sendiri. Jadi perusahaan itu harus mampu mengekspor, ekspornya dicatat, dia menghasilkan divisa berapa, itulah yang boleh mereka pakai untuk merepatriasi labanya. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.